يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات jemaah subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala Amirul Mukminin fil Hadis. Pembahasan kita masih pada Kitabul Adzan bab yang sekarang ini bab 125. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan babu at-tama'nina, babu at-tama'nina hina yarfa'u ra'sahu minar ruku', babu at-tama'ninati hina yarfa'u ra'sahu minar ruku'. Bab tama'nina ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku'. Maksudnya tama'nina di sini adalah i'tidal. Adalah i'tidal, yaitu ketika bangkit dari ruku', maka keadaannya berdiri dalam dengan sifat tama'nina, atau dalam istilah yang lain adalah i'tidal. Ya. At-tama'nina hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'. Ini pembahasan setelah pembahasan sebelumnya, yaitu ruku'. Ya, sekarang masuk kepada amalan berikutnya, yaitu bangkit dari ruku'. Bangkit dari ruku'. Dan bahkan ada bab yang tidak ada bunyinya, tentang membaca kunut setelah ruku, ya, ketika bangkit dari ruku, yang mungkin adalah pembahasan awal dari pembahasan yang sekarang ini, yaitu tentang kapan dibacanya doa kunut, baik itu kunut witir maupun kunut nazilah, yang dalam hadis-hadis tersebut adalah kunut nazilah, seperti hadis 797-798 ini tentang kunut, ya, yaitu yang dilakukan setelah bangkit dari ruku. Dan ini pembahasan tentang tama'nina ketika bangkit dari ruku. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan waqala amu Abu Humaidin, ya, waqala Abu Humaid rafa'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wastawa jalisan hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, kemudian dia lurus, ya, ini memang diperbincangkan oleh para ulama tentang ungkapan Imam Bukhari di sini, wastawa jalisan, dan dia lurus dalam keadaan duduk, padahal berdiri. Ya, maksudnya adalah lurus dalam lurus ketika berdiri. Jadi bangkit dari ruku, kemudian dia tegak lurus. Itu yang dimaksud oleh ungkapan ini, tetapi kata-katanya adalah duduk, jalisan, wastawa jalisan. Dan ini yang dipahami oleh penerjemah juga, sehingga dia menerjemahkan berdiri tegak lurus. Itu yang dimaksud dengan wastawa jalisan. Jadi kata-kata jalisan di sini yang artinya duduk, ya, bisa jadi itu sebagaimana yang dijelaskan oleh oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, bahwa ada kekeliruan di sini, ya. Karena yang dimaksud adalah berdiri bukan duduk. Ya, wastawa jalisan, maka maksudnya adalah tegak lurus berdiri. Jadi bangkit ruku, kemudian dia tegaknya lurus. Ya, tegaknya lurus, bukan belum sempurna lurusnya dia sudah sujud. Ya, tetapi ini yang dimaksud dengan tamanina atau i'tidal, yaitu ketika dia kembali ke posisi berdiri, maka posisi berdirinya sempurna. Kemudian hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ya, lurusnya berdiri Nabi SAW ketika bangkit dari setelah bangkit dari ruku hingga seluruh ya tulang punggungnya kembali pada posisi semula. Kan tulang punggung ini kan bisa berpindah-pindah atau berubah-ubah sesuai dengan posisi punggung kita. Nanti ketika dia berdiri, maka semua sendi-sendi yang ada di tulang punggung itu kembali pada posisi ketika dia berdiri sebelum ruku. Hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, hingga atau sampai tulang belakangnya kembali ke posisi semula. Ini yang dimaksud dengan wastawa jalisan atau wastawa qa'iman. Ya, berdiri lurus. Ya, ini penegasan dari makna tamanina. Penegasan dari makna tamanina yaitu ketika bangkit dari rukuk dia tegak berdiri lurus sehingga tidak ada lagi organ atau sendi-sendinya yang masih pada yang belum sampai pada posisi semula. Ya, ini ungkapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pada bunyi bab 125 seputar rukun, bisa dikatakan rukun yaitu bangkit dari rukuk dan i'tidal, yaitu berdiri lurus sehingga tidak sampai semua tulang di belakang punggungnya kembali pada posisi semula, yaitu posisi ketika dia berdiri sebelum ruku. Ini bunyi bab dan kita baca hadisnya. Hadis yang pertama nomor 800. Hadis 800. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Thabit qala kana Anas ين'atu lana salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusalli wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qama hatta hatta naqula qad nasiya. Hatta naqula qad nasiya, ini perkataan Thabit bin Aslam al-Bunani, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala dari generasi tabi'in dan murid yang sangat dekat dengan Anas bin Malik hubungannya. Bahkan Anas sangat mengenali pribadi Thabit ibn Aslam al-Bunani ini. Bahkan beliau pernah memberikan penilaian untuk muridnya ini dengan mengatakan kana Thabitun miftahun lil khairi, bahwa Thabit itu adalah kunci dari kebaikan. Setelah beliau meriwayatkan hadis inna minan nasi mafatihun mafatihan lil khairi maghaliqan lis syarri wa inna minan nasi maghaliqan lil khairi mafatihan lis syarri. Ada di antara manusia itu yang statusnya pembuka-pembuka atau kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup pintu keburukan. Dan ada pula manusia itu yang menjadi penutup-penutup kebaikan dan pembuka-pembuka keburukan. Lalu dia mengatakan sungguhnya Anas ini termasuk dari golongan pertama. Menunjukkan begitu kenalnya Anas kepada Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala an Anas ibn Malik, sahabat Nabi SAW dan pelayan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Anas kata muridnya Thabit, yan'atu, yan'atu, ya, menyifati, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yan'atu yasifu, menyifati, menyifati kepada kami salat Nabi SAW. Jadi beliau memperagakan atau memberitahukan sifat salat Nabi kepada murid-muridnya. Beginilah salat Nabi SAW. Jadi prinsip mengajarkan sifat salat Nabi ini bukan di zaman kita sekarang ini saja, tetapi sudah di zaman para sahabat Nabi SAW. Sekian riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana para sahabat itu memperagakan salat Nabi SAW dan bahkan wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Anas melakukan hal yang demikian seperti yang diceritakan oleh Thabit. Kana Anas yan'atu lana salatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Anas mengungkapkan dalam riwayat An-Nasa'i, riwayat ini, hadis ini juga, tapi dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan bahwa Anas mengklaim atau menyatakan bahwa dia tidak akan kurang dalam menyifatkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La inni la alu an usalli bikum kama raaitu Rasulullah SAW yusalli bina. Ini pernyataan yang luar biasa, bahwa saya tidak akan lalai, tidak akan mengurang-urangi ketika saya memperagakan salat Nabi kepada kalian sebagaimana saya melihat Nabi SAW melakukannya. Jadi persis, karena dia bukan satu dua kali melihat Nabi SAW salat. Ya, dia melayani Nabi 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Jadi ungkapannya tadi ungkapan orang yang sangat mengerti tentang salat Nabi SAW. Dia mengatakan saya tidak akan mengurang-urangi, la uqassir, ya, an usalli bikum kama raaitu Rasulullah SAW yusalli bina. Kemudian Thabit melanjutkan, wa idza fakana yusalli, maka Anas melakukan salat, wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila dia mengangkat kepalanya, minar ruku, ini yang berkenaan dengan bab kita, wa kana idza, wa kana, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku, qama, ini dari dalilnya, dia berdiri. Dan sifat berdirinya digambarkan oleh Thabit, hatta naqula qad nasiya, hingga kami mengatakan bahwa dia sudah lupa. Ya, sudah lupa dijelaskan oleh para ulama, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ay nasiya wujubal hawi ila sujud. Dia seakan-akan lupa bahwa setelah itu ada sujud. Ya, ini menunjukkan bagaimana sifat berdirinya, berdiri lurusnya agak lama. Agak lama. Sehingga kami menduga bahwa dia lupa sujud. Setelah itu ada rukun yang lain, belum selesai sholatnya. Atau makna yang lain, wayahtamal, wayahtamilu, kata Ibn Hajar, annahu nasiya annahu fis shalah. Ya, ketika dia berdiri itu saking tamakninanya dia, kami menduga dia lupa bahwa dia sedang sholat. Ini sifat berdirinya Anas yang digambarkan oleh Thabit kepada kita. Ya, oleh Thabit sifat tamakninah ketika bangkit dari ruku. Ya. Dan ini sholatnya siapa yang diceritakan oleh Thabit? Anas. Berarti hadis ini hadis mauquf. Hadis mauquf atau marfu? Hadis bila dilihat ujung sanadnya, maka para ulama membagi beberapa bahagian. Dilihat dari ujung sanadnya, dari awal, terus dari fulan, dari fulan, dari sahabat, atau ujung sanadnya sampai di mana, maka ada beberapa kategori hadis. Yang pertama hadis Qudsi, yaitu sanadnya sampai kepada Allah, yaitu Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hadis qudsi. Dinamakan dengan hadis qudsi, maaf, dinasabkan atau dinisbatkan kepada nama Allah Al-Quddus. Ya, qudsi dinisbatkan kepada nama Allah Al-Quddus yang maha suci. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-Quddus nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari nama Allah. Maka karena yang sanadnya itu sampai kepada Allah dan yang meriwayatkan firman Allah, maka dinamakan dengan hadis qudsi. Itu yang pertama. Yang kedua, marfu' atau hadithun nabawi. Marfu'un atau hadith nabawi, yaitu ujung sanadnya adalah tentang Nabi. Ucapannya, perbuatannya, sifatnya, dan persetujuan-persetujuannya. Ya, persetujuan Nabi SAW. Maka dinamakan dengan hadis nabawi atau hadis apa? Marfu'. Kemudian yang ketiga, tidak sampai kepada Nabi. Hanya sampai kepada sahabat. Menceritakan ucapannya, perbuatannya. Maka ini dinamakan dengan hadis mauquf. Hadis mauquf. Hanya sampai kepada sahabat ujung sanadnya. Menceritakan tentang ucapan sahabat, perbuatan sahabat, tidak sampai kepada Nabi SAW. Maka ini hadis apa? Hadis mauquf. Kemudian, bila mana ujung sanadnya hanya sampai kepada orang atau tingkatan di bawah sahabat, yaitu tabi'in. Ya, di bawah sahabat itu tabi'in. Menceritakan tentang perkataan tabi'in, perbuatan tabi'in, maka dinamakan dengan hadis maqtu'. Maqtu'. Mim, qaf, ta, waw, ain. Maqtu'. Ya, terputus sampai hanya kepada tabi'in. Sekarang kalau kita teliti, hadis ini hanya sampai kepada Anas. Kana Anas yusalli lana. Ya, salatan Nabi SAW, fakana yusalli. Adalah Anas salat, dan apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia berdiri hingga kami mengatakan dia sudah lupa. Baik lupa bahwa setelah itu ada sujud, atau lupa bahwa dia sedang salat. Menunjukkan durasi berdirinya itu cukup lama. Cukup lama. Setelah bangkit dari ruku. Berarti ini hadis mauquf. Dan ini tidak sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari. Karena dia mengeluarkan hadis nabawi, hadis marfu'. Ya. Al-Jami'us Sahih. Karena judulnya cukup panjang ya, tentang kehidupan Nabi, tentang ibadah Nabi, tentang perkataan Nabi. Jadi semuanya berkenaan dengan Nabi. Sementara ini adalah perbuatan Anas. Bagaimana kita menjawabnya bahwa ini bukanlah hadis marfu' tetapi hadis mauquf? Ada yang tahu? Hadis ini mauquf atau marfu'? Dari zahirnya adalah mauquf karena salatnya Anas yang diceritakan. Tetapi kalau kita tahu bahwa persyaratan Imam Bukhari tidak akan mungkin mengeluarkan hadis mauquf dalam sahihnya, maka berarti dia hadis marfu'. Lalu bagaimana kita membawanya kepada hadis marfu'? Yaitu penjelasan sebelum menceritakan tentang sholatnya Anas, bahwa Anas menyifatkan kepada kami sholat Nabi. Ya, kana yan'atu lana sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksinya, bahwa Anas menyifatkan kepada murid-muridnya tentang sholat Nabi. Jadi yang diperbuatnya itu sholat dia atau sholat Nabi? Sholat Nabi. Ya, apalagi ditambah dengan tambahan dalam riwayat Nasa'i itu bahwa dia tidak akan mengurangi apa yang dia lihat Nabi melakukannya. Berarti yang diperbuatnya itu benar-benar yang dia lihat dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dari itu hukumnya marfu. Ya, hukumnya marfu. Pernah kita menjelaskan terhitung marfu juga perkataan sahabat, kunna naf'alu kadha, dahulu kami melakukan ini. Seperti mereka melakukan azal. Ini perkataan sahabat ini. Azal itu adalah mengeluarkan sperma di luar kemaluan istri. Ya. Agar tidak membuahi. Usaha untuk menyusun atau masa atau jarak antara anak dengan anak, atau memang menghindari kehamilan istrinya atau pasangannya yaitu budak, biasanya dilakukan pada budak, budak wanita yang mereka miliki. Ketika mereka gauli, mereka tidak mau dari budak itu lahir anak mereka, sehingga melakukan azal. Ini bercerita para sahabat, dan dia terhukum marfu karena kata-kata kami dahulu di zaman Nabi SAW melakukan ini. Atau wal wahyu yanzil, ketika wahyu masih turun. Nah, ini terhitung marfu karena dinasabkan kepada zaman Nabi SAW. Kunna nu'maru kada, nu'maru bikada, ini ungkapan mereka juga. Dahulu kami diperintah melakukan ini. Kami dilarang melakukan ini. Ini perkataan sahabat, tetapi hukumnya apa? Marfu, karena tentu yang memerintah siapa? Nabi, yang melarang Nabi. Seperti perkataan Ummu Atiyah, kunna nu'maru bi ikhrajin nisa, atau kama qalat radhiyallahu ta'ala, kami diperintah untuk mengeluarkan wanita-wanita yaumal Eid, pada hari raya. Al-huyyadha wa dhawatil khudur, ya, wanita-wanita, sampai wanita-wanita yang haid, dan bahkan wanita-wanita pingitan, ya, perawan-perawan yang disimpan di rumah, wanita-wanita yang pada usia menjelang pernikahan menunggu laki-laki yang melamar, itu dipingit oleh orang tuanya di rumah dan tidak keluar, ya. Itu disuruh untuk dikeluarkan bersama kaum muslimin di dua hari raya. Kata-kata kami disuruh, ini hukumnya marfu karena dipahami bahwa perkataan sahabat itu maksudnya adalah Nabi yang menyuruh mereka. Kunna nuhi wa nuhina anittiba'il janaiz, dan kami dilarang dari mengiringi jenazah, wanita-wanita maksudnya. Wala walam ya'zim alaina, namun tidak ditegaskan oleh Nabi larangan tersebut. Ini perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, tetapi hukumnya marfu karena ungkapan tersebut. Dan banyak lagi yang dijelaskan oleh ulama-ulama ilmu hadis tentang hukum hadis yang itu adalah perkataan sahabat tetapi hukumnya marfu, dan ini juga termasuk marfu. Karena Anas prinsipnya mengajarkan sifat salat Nabi, maka yang dia perbuat itu adalah sifat salatnya Nabi SAW, maka hukumnya marfu. Ya. Ini hadis yang ke-800, dan yang berkenaan dengan bab kita adalah qama, ya, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qama. Apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', maka dia berdiri. Dan makna tamakninanya adalah hatta naqula qad nasiya, hingga kami menduga bahwa dia lupa. Lupa bahwa ada sujud lagi setelah itu, atau lupa dia dalam keadaan sholat sehingga seakan-akan dia berdiri saja. Sedang berdiri, lupa dalam sholat. Menunjukkan bahwa dia sedang tuma'ninah ketika bangkit dari ruku'. Ya. Dan itu yang dilihat oleh Anas dari perbuatan Nabi SAW, karena memang dia sedang menyifati sholatnya Nabi SAW. Ya, jadi makna sehingga kami menduga dia lupa, maksudnya menggambarkan bahwa lamanya dia berdiri ketika bangkit dari rukuk. Ya, ketika bangkit dari rukuk, tidaknya itu cukup lama. Dan ini sangat membantah, ya, pendapat yang mengatakan atau perbuatan-perbuatan orang yang sama sekali tidak berdiri, bahkan belum berdiri lagi dia sudah sujud. Ya. Belum berdiri dia sudah sujud. Ini membantah perbuatan tersebut. Baik, itu hadis yang pertama yang sangat tegas menjelaskan tentang tuma'ninah ketika bangkit dari rukuk. Hadis yang kedua 801, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an ibni Abi Layla anil Bara radhiyallahu taala an. Al-Bara ibnu Azib Al-Ansari radhiyallahu taala an qala كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء adalah ركوع النبي صلى الله عليه وسلم, maksudnya lamanya Nabi ركوع dengan lamanya beliau sujud, dan dengan apabila dia bangkit dari mengangkat kepalanya dari ركوع berarti i'tidal, dengan duduk di antara dua sujud. Ini empat perbuatan dalam sholat. Ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Itu durasinya hampir sama. Durasinya hampir sama. Waktu lamanya hampir sama. Walaupun ketika saya baca uraian Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada... saya juga belum terlalu memahami bagaimana cara menjawabnya. Ketika bacaan ruku, ya, yang hanya mengulangi Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih tiga kali, ya, ini yang masyhur. Sementara diriwayatkan dari Nabi SAW, ada riwayat yang lain, bacaan ruku yang lainnya, ya. Tetapi tidak semasyhur riwayat bacaan i'tidal. Ya, i'tidal itu banyak riwayatnya dan masyhur. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syaa wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مشهور ini, sementara dalam bacaan ruku tidak ada, tidak banyak riwayat yang menceritakan. Ini menunjukkan bahwa kedekatan antara i'tidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud bukan kedekatan yang jangka waktunya benar-benar hampir sama, tetapi memang berdekatan, tetapi tidak, misalnya selisihnya hanya 1-2 detik atau 3-2 detik, 3-4 detik, tidak, ya. Walaupun memang dibandingkan dengan berdiri dan duduk tasyahud, ya, berdiri dengan duduk tasyahud tentu tidak akan mungkin sama, karena bacaan ketika berdiri bacaan terkadang panjang, ya. Ini hadis yang kedua yang juga menunjukkan bahwa ada tuma'ninah, ada i'tidal, dan bahkan waktu i'tidal dengan waktu ruku hampir sama. Kalau kita terkadang membedakan, ya, terkadang membedakan rukunya cukup lama sementara i'tidalnya sebentar saja, dan bahkan hanya sekedar berdiri kemudian, ya, sujud. Padahal kenyataannya bukan demikian. Berdasarkan hadis ini, dan hadis ini juga menunjukkan kepada bunyi bab, babut tuma'ninah hina yarfa'u ra'sahu min ruku. Ketika Anda membaca cukup panjang ketika saat ruku, maka bangkit dari ruku juga dituntut Anda menyesuaikan waktunya dengan ketika ruku. Ya, i'tidalnya, menyesuaikannya, ya, dengan waktu Anda membaca atau waktu Anda rukuk dengan membaca beberapa bacaan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar, hadis ini fihi isy'arun bi anna fiha tafawutan lakinnahu lam yu'ayyinhu. Hadis ini menunjukkan bahwa ada memang perbedaan durasi, tetapi tidak ada ketetapan berapa sih selisihnya. Yang penting berdekatan, tetapi tidak ada ketetapan berapa waktu selisih ruku dengan bangkit dari ruku, sujud dengan duduk di antara dua sujud, tidak ada. Yang penting kita menyesuaikan saja dan tidak terlalu ketara perbedaannya. Rukuknya cukup panjang, kemudian bangkit dari rukuknya sebentar, belum bahkan terasa belum sampai tegak berdiri lurus badannya, bahkan kepalanya masih tertunduk, ya, atau badannya masih bungkuk, dia sudah sujud. Ini tidak sesuai dengan tuntunan hadis yang sekarang ini. Itulah dua hadis. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga ini yang juga tegas menjelaskan tentang bangkit dari ruku. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Sulaiman ibnu Harbin qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an Abi Qilabah qala kana Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala an yurina kaifa kana salatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sifat salat nabi yang disampaikan, dipertontonkan oleh para sahabat kepada murid-muridnya. Di sini adalah Malik ibn al-Huwairith, sahabat Nabi Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Qilabah dari generasi tabi'in, ia mengatakan beliau yurina memperlihatkan kepada kami kaifa kana salatun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadhaka fi ghairi waqti salah, dan dia mengajarkan sifat salat Nabi itu bukan pada waktu salat. Jadi praktek salatnya di luar waktu salat, praktek salatnya di luar waktu salat, jadi hanya sekedar berlatih. Ini menunjukkan boleh berlatih salat di luar waktu, maksudnya salat fardu. Kalau salat sunat kan ada yang tidak ditentukan waktunya, ya, ada salat mutlak, ya. Intinya yang dilakukan oleh Malik ibn Huwairith, ia mempertontonkan sifat salat Nabi di luar waktu salat, di luar waktu salat fardu. Faqama, dan ini sifatnya, maka beliau berdiri tegak. Faamkana al-qiyam, maka tegaknya benar-benar sempurna, tegaknya sempurna, berdiri tegak. Summa raka'ah, ini yang kedua, kemudian dia ruku. Faamkana ruku, dan rukunya juga sempurna seperti sifat ruku yang telah kita pelajari. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku tentunya. Fa'ansabahu nayyatan, maka dia berdiri lurus, atau kembali berdiri lurus. Hunayyatan sejenak, ini berdiri lurusnya sejenak. Ini juga makna tamaknina, ya. Jadi tamaknina itu ketika seperti yang diungkapkan oleh Imam Bukhari, hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga semua persendian kembali pada posisi berdiri lurus, semuanya tidak seperti berdiri sebelum seperti semula, dan tidak bengkok-bengkok, posisinya pas lurus. Nah, ini yang dimaksud dengan fa'an saba hunayyatan. Hunayyatan qalilan, sejenak, ya, sejenak sesuai dengan bacaan yang ada, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan sifat salat Nabi yang diajarkan oleh Anas tadi. Di sana mungkin dengan beberapa bacaan. Di sana yang menjelaskan lamanya, di sini menjelaskan minimalnya. Minimalnya dalam bacaan yang tidak ini adalah setelah Rabbana walakal hamdu. Ya. Rabbana walakal, ini bacaannya, dan posisi membacanya saat berdiri lurus tadi. Rabbana walakal hamdu. Ini minimal. Dan ini yang yang dipahami dari makna fa'ansabahu nayyatan. Di sini artinya kemudian mengangkat kepala dan berdiri tegak beberapa lama. Beberapa lama ini waktunya tidak lama. Hunayyatan artinya qalilan, sebentar. Ya, sebentarnya bukan berarti dia belum berdiri lurus, tidak. Sudah berdiri lurus dan posisi berdiri lurus itu hunayyah, sebentar. Ya. Seukuran membaca Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana. Ada beberapa bacaan yang telah kita pelajari. Ya. Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ya. Ada beberapa riwayat dan semuanya sahih. Ya, semuanya sahih dan sah untuk dibaca dan disesuaikan dengan salat kita. Ya, kalau salat kita agak digesakan, maka pilih lafaz yang paling ringkas, dan lafaz yang paling ringkas ini bukan sengaja, tapi memang itu tuntunan yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qal fasalla bina salata syaikhina, fasalla bina salata syaikhina hadza abi Buraid. Ya, fasalla bina salata syaikhina hadza abi Buraid. Ya. Dan beliau yaitu Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala melakukan salat dengan kami seperti salatnya guru kami ini. Maksudnya gurunya Abu Buraid. Ya, wa kana Abu Buraidin adalah Abu Buraid gurunya yang lain, idza rafa'a ra'sahu minas sajdatil akhirati istawa qa'idan tsumma nahada. Ini sifat yang lain ya, yang dia tambahkan dari gurunya yang lain, yaitu apabila bangkit dari sujud terakhir, sujud yang kedua, bangkit dari sujud yang kedua untuk naik ke atas. Berarti kapan? Sujud kedua dari rakaan yang pertama untuk naik ke rakaan kedua, sujud kedua dari rakaan yang ketiga untuk naik ke rakaan yang keempat, beliau istawa qa'idan. Istawa qa'idan, dia duduk lurus, posisi sempurna duduknya, kemudian setelah itu dia bangkit. Dan duduk ini, itulah yang dinamakan dengan duduk istiraha. Ya. Tetapi ini bukan di bab kita, yang berkenaan dengan bab kita adalah adanya jedah waktu setelah berdiri lurus tegak, setelah bangkit dari ruku. Sementara ini tambahannya. Ini tambahannya yang berkenaan dengan apa? Jalsatul istiraha. Yang dilakukan kapan? Setelah sujud yang kedua untuk naik ke rakaat kedua. Pada rakaat pertama ya. Rakaat pertama selesai sujud yang kedua terakhir, kemudian naik, untuk naik ke rakaat yang kedua, beliau duduk sebentar terlebih dahulu. Istawa jalisan. Dan istawa jalisan ini khilaf para ulama. Jalsatul istiraha ini apakah dia maksudah atau ghairu maksudah? Maksudnya maksudah adalah tambahan sifat salat. Ini yang maksudah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, dia ghairu maksudah. Yang maksud yang di, ghairu maksud berarti dia tidak termasuk sifat yang diinginkan dalam salat. Dia hanya kebutuhan. Dia hanya kebutuhan. Ini juga pendapat yang kuatnya, bahwa dia sebatas kebutuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, dia adalah duduk kebutuhan, bukan duduk sifat salat. Makanya tidak ada bacaannya dan tidak ada takbirnya. Dia tidak ada takbir khusus. Makanya orang yang duduk istirahat itu, kalaupun dia sudah takbir, takbir yang dia lakukannya itu adalah takbir untuk berdiri atau takbir untuk duduk tadi? Takbir untuk berdiri. Nanti setelah dia duduk, dia tidak membutuhkan takbir untuk naik lagi. Ya, karena dia bukan dimaksud, ini pendapat cukup kuat ya, bukan dimaksud. Makanya, bila mana kita ketahui ini, kita sudah nampak Bila mana terjadi perbedaan, berarti ini perbedaan yang wajar. Ada yang berpendapat itu adalah memang salah satu dari gerakan sholat, yaitu duduk istirahat. Ya. Dan ada pula yang mengatakan dia duduk yang tidak dimaksud dalam sholat. Dia duduk kebutuhan. Makanya nanti tambahan riwayatnya bahwa beliau Malik bin Huwairits atau Abu Buraid ini ketika dia naik untuk naik ke atas, dia bertopang dengan kedua tangannya. Ini menunjukkan bahwa berdirinya itu sulit. Kata yang melihat bahwa ini itu duduk yang bukan duduk yang dimaksud dalam sholat. Kenapa? Karena dia tidak ada bacaan khusus dan tidak ada bacaan malah. Kemudian dia setelahnya dia tidak memiliki takbir khusus. Karena kalau dia dimaksud berarti ada takbirnya. Sebagaimana kita takbir untuk apa? Sujud tilawah. Oleh karena ini membuka cakrawala kita bahwa ini pembahasan yang sangat luas, ya, dan bukan salah satu dari tanda ahlul haq. Bukan dijadikan sebagai parameter bahwa ini adalah orang yang pengajiannya benar bila mana ada duduk istirahatnya. Tidak. Sama sekali tidak. Ya. Atau ciri-ciri masjid ahlu sunnah. Juga tidak. Karena duduk ini khilaf para ulama. Apakah dia gerakan sholat yang dimaksud atau gerakan sholat yang dibutuhkan. Yang dilihat kuat oleh Ibnu Hajar bahwa itu gerakan sholat yang dibutuhkan saja. Bagi orang yang memang untuk naik langsung dari sujud itu tidak kuat, maka dia membutuhkan posisi yang tepat untuk mengangkat badannya. Dia membutuhkan dan lamanya tidak terlalu lama, makanya dia memang duduk sampai posisi yang benar duduknya, kemudian dia baru berdiri. Bukan terlalu lama karena tidak ada bacaan. Ada orang yang cukup lama dia berdiri, duduk, kemudian baru dia naik ke atas. Dan sini tidak tepat sebenarnya, karena dia hanya sekedar untuk mengambil ancang-ancang untuk berdiri, karena memang baginya sulit untuk berdiri. Ini pendapat yang kedua dari pendapat yang memang kita pahami bahwa itu adalah salah satu yang disunnahkan dalam sholat. Dan memang, ya, sifat yang seperti ini termasuk yang disunnahkan. Cuma masalahnya adalah apakah sunnahnya untuk orang yang membutuhkan atau sunnah untuk orang yang tidak membutuhkan. Ini perbedaan pendapatnya. Wallahu ta'ala alam. Sementara yang berkenaan dengan bab kita sudah jelas, yaitu fa'al sabahu nayyatan. Nabi SAW, Malik bin Huwairits yang menyifatkan sholat Nabi, dia berdiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini menunjukkan bahwa minimal dengan maksimalnya. Yang hadisnya Anas itu maksimal, sementara hadis Malik bin Huwairits posisi berdiri setelah ruku itu dalam tujuan untuk menjelaskan minimal dari waktu berdiri yang tidak. Itulah bab yang ke-125 yang memang sangat tegas yang kita pahami dari ungkapan Imam Bukhari, bab at-tama'nina. Bahkan beliau mengistilahkan dengan tama'nina, padahal istilah yang benarnya adalah i'tidal. Untuk dipahami bahwa i'tidal itu harus ada makna tama'nina, yaitu lama, maksudnya lamanya adalah ada jedah waktu yang mengembalikan posisi-posisi sendi-sendi pada posisi sebelum ruku, yaitu sebelum ruku berdiri lurus, tegak berdiri lurus. Bila pun tidak ada bacaannya, tidak ada masalah, karena membacanya itu pun dalam hal yang sunnah. Tetapi tetap posisi berdirinya lurus. Dan inilah pembahasan bab 125 tentang i'tidal. Kemudian setelah i'tidal apa? Sujud. Ya, setelah i'tidal maksudnya setelah berdiri bangkit dari ruku adalah sujud. Ini penjelasannya hadis bab 126. Babu yahwi bitakbiri hina yasjudu wa kana nafi'un kana wa qala nafi'un kana ibn Umar yada'u yadaihi qabla rukbatayih. Ya. Ini dua hal ya. Yang pertama adalah kapan bertakbir? Ketika hendak sujud. Yang kedua, mana yang diletakkan di lantai pertama kali? Ya. Mana yang diletakkan di lantai yang bertemu dengan lantai ketika turun itu apa dahulu? Lutut atau kedua tangan? Ya, ini termasuk pembahasan yang berbeda pendapat para ulama. Dan di sini Imam Bukhari ketika menukilkan perbuatan Ibnu Umar berarti merajihkan pendapat tangan terlebih dahulu. Ya. Wa kana Ibnu Umar yadha'u yadayhi. Ibnu Umar mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Baik. Berarti dua hal, kapan ucapan takbirnya dimulai ketika hendak sujud, yang kedua apa yang pertama kali bertemu dengan lantai ketika sujud. Kita baca hadisnya. Ada dua hadis. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadis 803 mengatakan haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Al-Harits ibnu Hisham wa Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Berarti dua orang sekarang ini dari generasi tabi'in. Yang pertama Abu Bakar ibnu Abdurrahman ibnu Al-Harits ibnu Hisham. Ya. Kemudian yang kedua Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Ya. Ini yang kedua. Anna Aba Hurairata. Kedua-duanya menceritakan tentang Abu Hurairah. Kedua-duanya murid Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kana yukabbir fi kulli salatin. Abu Hurairah bertakbir pada setiap salat. Minal maktubati wa ghairiha. Salat yang fardu ataupun yang tidak fardu. Fi Ramadan wa ghairihi. Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Takbir-takbirnya berikut ini. Takbir Abu Hurairah itu berikut ini. Dalam semua salat. Fardu, sunnah, bulan Ramadan, di luar Ramadan. Rinciannya berikut ini. Fayukabbir hina yaqum. Beliau bertakbir ketika berdiri. Maksudnya takbir apa? Takbiratul ihram. Ya, fayukabbir hina yaqum. Ini yang pertama. Kemudian thumma yukabbir hina yarka. Ini yang kedua. Kemudian dia bertakbir ketika hendak ruku'. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah. Berarti ini ketika bangkit dari ruku'. Thumma yaqul rabbana walakal hamdu. Ya. Qabla an yasjuda. Kemudian dia mengucapkan ketika berdiri Rabbana walakal hamdu sebelum rukun sujud, berarti berdiri. Ya, bangkit dari ruku' yang tidal. Summa yaqulu, ini takbir yang keberapa? Ya, takbiratul ihram takbir ketika ruku' dan sekarang takbir ketika sujud yang ketiga. Summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan. Kemudian dia bertakbir ketika turun, hendak turun untuk sujud. Ini yang ketiga. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Ini yang keempat. Summa yukabbir hina yasjud. Ini yang kelima. Dia bertakbir lagi ketika satu, dua, tiga, empat, lima. Yang keenam, ya, ketika hendak sujud lagi. Saya ulangi dari awal, bertakbir ketika berdiri, maksudnya takbiratul ihram, kemudian hendak ruku, kemudian ketika hendak sujud, ya, kemudian ketika bangkit dari sujud, yang keempat, kemudian ketika sujud lagi yang kelima, benar, yang kelima. Ya. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Ini yang keenam. Ya. Ketika mengangkat kepalanya dari sujud baik untuk naik ke atas atau untuk tasyahud awal. ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنين. Kemudian dia bertakbir ketika bangkit atau ketika berdiri dari duduk tasyahud awal setelah dua rakaat selesai. Ya, ini yang ketujuh untuk dua rakaat. Wa yaf'alu dzalika fi kulli rak'atin, dan itu dilakukannya pada setiap rakaat, hatta yafrugha minas shalah, sampai selesai salat. Tsumma yaqulu hina yansarifu, kemudian setelah selesai salat dia mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, inni laaqrabukum syabahan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya orang yang paling dekat keserupaan salatnya dengan salat Nabi. Ya. Dan para sahabat banyak yang mengatakan demikian karena memang mereka menyaksikan, melihat langsung. Perkataan mereka ini bukan berbangga-bangga, tetapi memang itu yang mereka dapatkan dari Nabi. Sungguhnya saya orang yang paling dekat keserupaan salatnya dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kanat hadhihi la salatahu hatta faraqad dunya. Sungguh inilah salatnya sampai dia meninggal dunia, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Abu Hurairah, dan ini berkenaan dengan jumlah takbir. Salah satu dari takbirnya adalah apa? Ketika hendak sujud. Salah satu takbir yang dilakukan oleh Nabi adalah ketika hendak sujud, dan perbuatan ini dilakukan oleh Abu Hurairah ketika dia menjadi gubernur di Madinah di masa Marwan ya Ibnu Abdul Malik. Jadi peristiwa ini dijelaskan oleh Imam Nasa'i dari jalan yang lain bahwa kejadiannya adalah ketika dia ditugaskan oleh Marwan Ibnu Al-Hakam, khalifah ketika itu, menjadi pemimpin atau gubernur di Madinah, dan itu yang diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Ya. Ini menunjukkan bahwa salah satu dari jumlah takbir yang dilakukan dalam sholat adalah ketika hendak sujud. Itu yang pertama. Kemudian, ya, untuk hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, 804, dan ini sebenarnya kalau dalam prinsip kita, ini tidak nomor yang baru ini. Nomor 804 ini kalau dalam Sahih Muslim kita tidak buatkan nomor yang baru karena memang sanadnya masih sama, sahabatnya juga masih sama. Ya. Ketika di sini mengatakan Imam Bukhari mengatakan qala, berarti siapa yang berkata? Hah, qala. Berapa orang yang berkata? Dua. Qala, inilah bahasa Arab. Cuma ditambah alif di ujungnya sudah berbeda. Kalau yang qala satu orang. Kalau qala dua orang. Qalu tiga orang lebih. Ya. Qala dua orang dan mereka berdua mengatakan, maksud yang orang berdua ini adalah yang tadi saya tegaskan, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith dengan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka berdua mengatakan wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yarfa'u ra'sahu yaqul sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim fayaqul Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah ibn Hisham wa Ayyas ibn Abi Rabi'ah والمستضعفين من المؤمنين اللهم اسدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. Ini tambahannya berkenaan dengan pembahasan yang lain, yaitu kunut nazilah. Ya. Yang dibaca ketika i'tidal. Nabi SAW setelah mengangkat kepalanya dari ruku' kemudian baca sami Allahu liman hamidah dan mengatakan Rabbana walakal hamdu, kemudian dia berdoa mendoakan orang-orang tertentu dan disebut namanya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan dalam sholat, ketika menyebut nama-nama seseorang dalam doa kunut, tidak merusak sholat. Ya, fayusam yad'u lirijalin fayusammihim bi asma'ihim, disebut nama-namanya fulan bin fulan, fulan disebutkan nama di sini, Allahumma anjil walida bin al-walid, ya Allah selamatkanlah al-walid bin al-walid, ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkanlah Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan orang-orang yang lemah dari orang-orang yang beriman, maksudnya dimanapun juga terutama di Mekah, ya, orang-orang yang dalam tindasan, ditindas oleh orang-orang kafir dari orang yang beriman, ya Allah selamatkan. Dan disebut beberapa orang nama di situ oleh Nabi SAW dan tidak merusak sholat. Ya, tidaklah menyebut nama-nama dalam bacaan doa tersebut tidak merusak sholat. Kemudian Allahumma sudud wa ta'ataka ala mudar. Ya Allah, perkeraslah hukumanmu kepada orang, kepada mudar, ini kabilah besar, ya, waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf, dan berikanlah mereka bencana bertahun-tahun seperti yang menimpa orang-orang di zaman Yusuf, ya, ada musim kemarau, musim hilang kekurangan makanan, itu yang didoakan oleh Nabi untuk mereka, untuk mudar. Kemudian wa ahlul masyriqi yauma idzin min mudar, ahlul masyriq ketika itu termasuk dari mudar yang didoakan kebinasaan oleh Nabi SAW. Mukhalifuna lah, mereka menentang Nabi SAW. Jadi riwayat yang kedua ini sebenarnya tidak nomor yang baru, dan pembahasannya pun tidak pembahasan yang berkenaan dengan bunyi bab. Setelah kita baca hadis yang kedua di sini, yang juga tidak menunjukkan kepada apa yang tertera di bab, berarti menjelaskan. Oh, masih ada hadis 85 ya, 805. Mungkin ini yang berkenaan dengan kapan sujudnya. Karena tadi kita katakan kapan takbir. Bab yahwi bit takbir hina yasjud. Ketika sujud ada takbir. Iya, yaitu ketika hendak apa? Fihi anna yusra'u fit takbir min hini ibtida'il qiyam ila tsalitsa. Maksudnya fihi anna takbir indal hawi ila sujud. Takbir itu ketika turun untuk sujud. Ketika turun, jadi namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan, karena dilakukan ketika berpindah, bukan sebelum dan bukan setelah. Yaitu saat berpindah, ketika dari ruku, dari berdiri ke ruku ke sujud. Maka saat proses berpindah itulah yang takbir, ada di takbir disyariatkan bunyi mengungkapkan takbirnya. Ketika hendak dari berdiri hendak ruku, saat berpindah itu ada takbir, bukan setelah sampai di tujuan. Misalnya dia mau ruku, sudah sampai ke tempat tujuan jadi baru takbir. Ini bukan takbir perpindahan namanya, takbir ruku namanya. Takbir ketika ruku. Enggak, dia takbir ketika hendak ruku. Jadi dalam proses untuk menuju ruku itulah dia takbir. Dalam proses untuk menuju sujud itu dia takbir. Makanya di sini hina yahwi, ketika dia turun untuk sujud maka dia bertakbir. Kemudian tentang mendahulukan tangan daripada lutut, kita tidak temukan ya dalam riwayat Abu Hurairah ini, dan juga tambahannya juga tidak ada. Kemungkinan pada hadis yang kedua, dan juga tidak ada. Juga tidak ada. Dan kita tidak tahu dari mana Imam Bukhari berdalil dengan untuk menyatakan ini. Walaupun memang ini adalah perbuatan Ibnu Umar, tetapi hadis di bawahnya tidak menunjukkan ke sana. Dan mungkin ini kita jadikan sebagai PR ya, untuk kita teliti kembali. Adapun yang inti dari sini adalah dalam pembahasan untuk sujud ini adalah takbirnya. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa ada takbir dan itu takbir yang wajib. Salah satu dari takbir yang wajib yang tadi di jumlahnya adalah 6 pada setiap rakaat. Ya, 6 kali atau lima ya. Ya, untuk sampai ke sujud yang kedua itu lima kali, untuk bangkit dari sujud ini untuk naik ke rakaat kedua ini tambah enam. Kemudian nanti ketika bangkit dari tasyahud awal untuk menuju rakaat ketiga ini tambah tujuh. Ya, ini bila mana, dan kita sudah menghitung bahwa jumlah untuk dua rakaat itu 11. Ya, 5 tambah takbiratul ihram. Ya. Tambah takbiratul ihram 5 untuk satu rakaat, kemudian tambah takbiratul ihram berarti 11. Kemudian untuk tiga rakaat 17 atau 16 ya, saya lupa. Nah, kemudian untuk 3 rakaat 21. Yang penting untuk 4 rakaat untuk seluruh salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam 94 takbir yang dirinci dari atau dikembangkan dari hadis Abu Hurairah ini, dan ini tentang jumlah takbir dalam salat. Salah satu dari takbirnya adalah ketika turun untuk sujud. Ya, ini yang kita simpulkan sekarang ini, dan kelanjutannya berkenaan dengan mendahulukan kedua tangan sebelum lutut, nanti akan kita cari tahu dari mana Al-Imam Al-Bukhari mengambil dalilnya. Dan pelajaran kita hari ini cukup sampai di situ, dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ada? Bismillah, barakallahu fiik wa fiika barakallah. Bisa diberikan contoh Ustaz hadis mauquf yang tidak samar sehingga dikutip sebagai hadis marfu, sebab setiap tindak tanduk para sahabat dalam ibadah meniru Nabi, dan makna umum hadis itu adalah apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW. Tidak. Yang hadis mauquf itu apa yang bukan dari perbuatan saja, tapi mereka ada isyarat. Para ulama mengatakan bila mana mereka mengatakan kami diperintah, kami dilarang, atau seperti dalam contoh hadis Anas itu bahwa dia mengatakan saya menyifatkan kepada kalian sholat Nabi. Nah, itu isyarat, tanda-tanda bahwa dia marfu. Kalau hanya sebatas perbuatan tanpa ada isyarat-isyarat tersebut, maka dilihat perkataannya. Kalau perkataannya itu adalah perkataan yang tidak diucapkan dengan hawa nafsu, seperti berbicara tentang hari kiamat, tentang kejadian-kejadian yang tidak akan mungkin diucapkan oleh sahabat kecuali dengan wahyu, maka juga terhitung marfu. Adapun tidak ada dalam kategori tersebut, maka dia adalah perkataan biasa yang tidak dihukumi, dan sangat banyak. Makanya ada kumpulan atau sumber-sumber, ya, rujukan-rujukan, kitab rujukan yang mengumpulkan athar sahabah atau athar tabi'in, seperti al-musannafain, musannaf Abdul Razzaq, musannaf Ibn Abi Syaibah, kemudian kitab-kitab yang lain, ya, yang mengumpulkan perkataan-perkataan sahabat sekedar pendapat saja, perkataan mereka sama mereka, perbuatan sama mereka, dan tidak ada kategori tadi. Yang pertama, bila mana mereka mengatakan kami diperintah, atau kami dilarang, atau kami melakukan di zaman Nabi. Ya. Kalau tidak ada ini berarti perkataan biasa, atau perkataan mereka tidak seperti ini, cuma perkataannya itu perkataan yang tidak akan mereka sampaikan dengan hawa nafsu mereka. Seperti mereka berbicara tentang hari kiamat. Tentu ini dari Nabi. Tidak akan mungkin mereka mengada-ada. Nah, kalau begitu berarti terhukum juga marfu. Sementara perbuatan perkataan biasa yang tidak ada beberapa kriteria tadi, maka adalah perkataan biasa, perbuatan biasa yang tidak dihukumi sebagai hadis marfu. Dan ini jelas oleh para ulama, ya. Jelas, dan mereka sudah membeda-bedakan. Makanya yang tidak terhukum marfu itu mereka masukkan kepada kategori mauquf, dan ada hadis, ada rujukan-rujukannya, ada kitab-kitabnya. Di masa pandemi ini ada sebuah sebagian saudara kita sholat memproteksi diri dengan mengenakan pelindung wajah. Saat sujud hidungnya terangkat, tidak menyentuh bumi sehingga tidak terpenuhi 7 anggota badannya dalam sujud. Bagaimana praktek seperti ini, Ustaz? Wallahu a'lam, yang difatwakan oleh para ulama adalah masker. Adapun penghalang wajah untuk bersentuhan dengan mereka tidak ada yang mengeluarkan fatwa ini. Masker yang hanya menghalangi bersentuhan langsungnya, tapi mereka bisa tetap ditempelkan ke lantai. Adapun alat yang tadi yang terpisah ini tidak kita pernah dapatkan fatwa dari para ulama, wabillahi taufik, dan tentu dijauhi. Ya. Jadi hindari, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalaupun sampai ke tingkat upaya penjagaan diri sampai seperti itu, maka jangan ke masjid. Ya, lebih baik mereka sholat di rumah dan tidak menggunakan alat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Sholat di rumah dalam rangka dijamak setelah safar, apa boleh diringkas? Ya. Jamak memang sholat yang konteksnya adalah kebutuhan. Tetapi setelah pulang dari safar tidak kebutuhan lagi. Sampai di rumah itu tidak kebutuhan lagi. Kecuali kalau sampai di rumah sakit. Iyalah. Sakit, iyalah. Tetapi kalau sehat-sehat saja, maka bukan lagi kebutuhan. Ya. Dan jamak itu sudah ringkas. Tidak perlu diringkas lagi. Jamak itu sudah keringanan yang merupakan meringkas dua sholat yang seharusnya kita pisahkan pada waktu masing-masing, sekarang kita lakukan pada salah satu waktu keduanya, wabillahi taufik. Bismillah, apakah wajib melafazkan takbir intiqal oleh makmum saat sholat berjamaah? Ada dalilnya? Sebenarnya setiap zikir, bacaan yang diajarkan oleh syariat itu adalah perbuatan lisan, adalah amalan lisan yang tentu berbentuk ucapan yang dia adalah lafaz zahir terdengar, cuma frekuensi terdengarnya ini yang mesti dibedakan. Karena lafaz takbir ini adalah bacaan kita sendiri, ketika kita jadi makmum kita melafazkan lafaz takbir ini untuk kita. Ya, bukan untuk diperdengarkan, karena tidak ada hubungan kita dengan seorang lain kecuali imam. Kalau kita kan bertakbir, kita tidak bertakbir, kita tidak ada hubungan dengan seorang lain walaupun kita makmum. Maka memperdengarkan atau melafazkan takbir untuk kita sendiri. Ya, jadi jaharnya untuk kita. Bukan bacaan hati tetapi amalan lisan. Allahu Akbar dibaca dan yang kita perdengarkan diri kita sendiri. Dan juga termasuk ucapan. Ya. Adapun dalilnya tidak ada ya. Tidak ada, kita kata ada dalil khusus tentang mensirkan bacaan takbir atau menjaharkan, tidak ada kita dapatkan. Dan ini adalah penjelasan para ulama. Mungkin ada dalil yang mereka utarakan tetapi kita tidak mengetahuinya. Bismillah, apakah makmum wajib mengikuti gerakan imam saat menjadi masbuk? Contoh, imam di rakaat ketiga duduk tawarruk dan masbuk datang pada saat duduk tawarruk tahiyatul akhir. Apakah makmum duduk tawarruk atau iftiras? Apa dalilnya? Barakallahu fikum. Ya. Ibnu Hajar mengutarakan itu ya. Dia juga tidak menanyakan dalilnya. Dia mengatakan bahwa utamanya mengikuti gerakan imam berdasarkan hadis larangan untuk berbeda dengan imam. Ya, untuk innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat agar diikuti. Dan Nabi tidak membeda-bedakan. Ya. Nabi tidak membeda-bedakan. Cuma, ya, para ulama mengatakan dalam posisi tawarruk ini memang sifat salat Nabi SAW ada dua. Ada yang iftiras dan tawarruk, maka kalaupun ada mukhalafah, mukhalafahnya tidaklah dimaksud. Karena imam kadang-kadang bukan seperti itu. Imamnya berpendapat tawarruk sementara makmumnya iftirash. Bisa jadi berbeda, dan perbedaan ini tidak termasuk mukhalafah menurut pendapat yang lain. Karena memang kedua-dua sifat itu ada datang dari Nabi SAW. Dan mengikuti cara imam, ini yang mungkin lebih utama berdasarkan hadis umum yang tadi telah kita bacakan. Ustaz, ada berapa takbir yang diikuti dengan mengangkat tangan? Karena ada saya melihat ada orang takbir mengangkat tangan setelah tasyahud awal pada saat masih duduk. Setelah itu baru bangkit berdiri untuk rakaat ketiga. Biasanya kan mengangkat ketika berdiri rakaat ketiga. Ini yang pernah kita jelaskan ya, bahwa berbeda antara takbir dengan mengangkat tangan ketika takbir. Kalau takbir itu jumlahnya tadi setiap rakaat 5, sementara mengangkat tangan ketika takbir ini dalam sholat mungkin hanya 4 kali ya. Pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku ya, ketika naik ke rakaat kedua. Adapun yang tadi disampaikan setelah naiknya, ini yang mungkin yang berbeda. Apakah naik ketika masih dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri? Ya. Yang saya ketahui, wallahu a'lam, itu saat berdiri. Ya. Ketika ruku pun saat berdiri, takbir saat berdiri. Ya. Ketika takbiratul ihram juga dalam keadaan berdiri. Maka, ya, mengangkat tangan yang dilakukan bukan untuk naik ke rakaat yang ketiga itu adalah ketika berdiri pula. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita sibuk memegang memperbaiki masker ketika salat karena sesak nafas? Ya, kalau memang dibutuhkan, bukan karena melalai-lalaikan salat atau banyak gerakan sengaja, bukan dibutuhkan, ini tidak benar. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk menarik, pasang lagi, narik kalau sering kena sesak nafas. Sebenarnya dalam hal seperti ini, kenapa dipaksa dalam kondisi yang seperti ini untuk salat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, kalau apalagi dalam sesak nafas, ya ini mengkhawatirkan karena virus ini berhubungan dengan itu, berkenaan dengan hal yang seperti itu, maka berhati-hati lebih utama. Yang ketiga, karena sab salat berjarak, ketika kita masbuk, sutrah kita tidak ada. Karena teman di depan sudah pergi. Kalau mencari sutra jauh melangkah dan bagaimana memindahkannya. Sab yang seharusnya rapat kita jarak, tentu hukumnya sama dengan sutra. Bahkan mungkin lebih kuat hukum mestinya merapatkan sab daripada mestinya mengambil sutra. Sementara sab yang seharusnya rapat kita jarakkan, kenapa kita masih mempermasalahkan tentang sutra? Ya. Bisa masuk dalam kategori uzur ya. Uzur, masih dalam suasana uzur. Kecuali kalau kita memang berhati-hati mempersiapkan bawa tas ke masjid ketika setiap kali kita masbuk misalnya. Sebenarnya jangan biasakan untuk masbuk. Ya. Kalaupun nanti kita sedang sholat sunat, anda sholat sunat, maka usahakan menyediakan fasilitas yang bisa kita jadikan sutra sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Biasakan bawa tas, biasakan bawa fasilitas yang lain untuk jadikan sutra. Dan tidak perlu kita melakukan hal-hal yang memang tidak dianjurkan. Misalnya merapatkan sab atau mencari tiang sementara kita harus merapat dengan yang lain. Ya, cukup melakukan hal yang memang masih dalam ruang atau dalam suasana uzur, ya, darurat yang tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha luas rahmatnya. Tetap salat pada posisi tersebut dan jangan melangkah-langkah lagi ke tempat yang lain, yang tentu akan merubah posisi kita atau mendekatkan kita ke orang yang lain. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.